بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أجمعين، والحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Wa'iqut Talab yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Qala rahimahullah, qala Asy-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah, ar-ruju'u anil khata', kembali dari kesalahan. Qala rahimahullah, wa kama anna hadha lazimun 'ala al-muta'allim fa'ala al-mu'allimi idza akhta'a an yarji'a ila al-haqq. Sebagaimana sesungguhnya ini, apa ini? Ar-ruju anil khata', kembali dari kesalahan. Berbuat kesalahan kemudian kembali kepada kebenaran dengan meninggalkan kesalahan tersebut adalah lazimun, harus, alal muta'allim, atas murid. Jadi kalau murid itu berbuat salah, murid itu berbuat kekeliruan, wajib untuk kembali kepada kebenaran, meninggalkan kesalahan tersebut menuju kepada kebenaran. Maka demikian juga wajib atas guru apabila salah atau terjatuh kepada kesalahan, wajib untuk kembali kepada kebenaran. Di sini beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa kembali kepada atau kembali dari kesalahan menuju kebenaran ini wajib atas murid dan wajib pula atas guru. Semuanya wajib dan secara umum kepada setiap muslim. Semua orang yang terjatuh kepada kesalahan wajib baginya untuk kembali kepada kebenaran. Semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan di sini secara khusus adalah bagi murid dan guru. Murid dan guru wajib untuk kembali kepada kebenaran kalau dia terjatuh kepada kesalahan atau penyimpangan. Wala yamna'uhu qawlun qalahu thumma ra'a as-sawaba fi khilafihi min muraja'atil haqqi warruju'i ilaih. Maka tidaklah menghalangi dia, menghalangi guru, satu pendapat yang telah dia katakan. Dia punya pendapat demikian. Thumma ra'a, kemudian dia melihat as-shawab, bahwa yang benar fi khilafih. Ini apa? Menyelisih atau berbeda dengan pendapatnya tadi. Jadi yang benar ini berbeda dengan apa yang dia katakan. Maka apa? Tidak menghalangi seorang untuk atau dari muraja'atil haq, kembali kepada kebenaran, warruju ilaih, muraja'ah untuk berupaya, berusaha kembali kepada kebenaran, warujuk dan kembali kepada kebenaran. Jadi kalau seorang guru punya pendapat, ternyata pendapat ini salah, ternyata pendapat yang dia sampaikan ini tidak benar, kemudian dia melihat pendapat yang benar setelah dia membahas, meneliti, ternyata pendapat yang benar tidak sebagaimana yang dia katakan, maka pendapat yang telah dia katakan tidak menghalangi dia untuk kembali kepada kebenaran. Demikian juga tidak menjadikan dia untuk gengsi sehingga tidak mau kembali kepada kebenaran. Kenapa? Fa inna hadza alamatul insaf wat tawadu'i lil haq. Karena sesungguhnya ini, apa ini? Kembali kepada kebenaran. Mau rujuk kepada kebenaran, rujuk dari kesalahan, ini tanda alamat dia itu insaf, adil. Bukan sekedar mengikuti hawa nafsu, bukan karena mengikuti kemauan, tapi adil. Wa tawadu lil haq, dan itu tanda kalau dia itu tawadu terhadap kebenaran, merendahkan diri terhadap kebenaran. Yaitu ketika kebenaran datang, dia menerimanya. Ketika kebenaran datang, dia menerimanya. Ini tanda tawadu, merendahkan diri terhadap kebenaran. Kenapa? Karena mengikuti kebenaran ini adalah sifat seorang muslim yang wajib dia lakukan. Dan yang pertama harus dia camkan dan dia tanamkan di dalam dirinya bahwa dirinya adalah mengikuti kebenaran, bukan mengikuti pendapat. Mengikuti kebenaran siapapun yang berpendapat. Jadi yang dilihat adalah benar ataukah tidak. Kalau benar dia ikuti siapapun yang membawanya. Qala fal wajibu ittiba'us shawab. Maka wajib untuk mengikuti kebenaran, as-shawab. Wajib mengikuti mana yang benar. Sawa'un ja'a ala yadis shaghiri awil kabiri. Baik kebenaran itu datang di atas tangan anak kecil ataupun orang yang sudah tua. Siapapun yang membawa kebenaran, kalau itu adalah kebenaran, wajib untuk diikuti. Tidak kemudian dilihat kebenaran, oh itu yang bawa kan anak kecil, itu kan yang bawa orang baru ngaji, itu kan orang bukan. Tapi yang menjadi tujuan dan prinsip seseorang muslim adalah kebenaran, mengikuti kebenaran, mendahulukan kebenaran. Itu prinsip yang harus ditanamkan dalam diri seorang muslim, dalam diri seorang mukmin, dalam diri seorang ahlu sunnah, dan dalam diri seorang yang mengikuti salafus saleh. Kebenaran yang diikuti dan kebenaran yang diutamakan, yang didahulukan. Qala wa min ni'matillahi 'alal mu'allim, dan termasuk kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada seorang guru, an yajida min talamidihi man yunabbihuhu ala khata'ihi. Dan termasuk kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang guru adalah guru ini mendapati dari murid-muridnya orang yang mau memperingatkan dia dari kesalahannya. Ini nikmat punya murid, yang murid ini mau mengingatkan ketika gurunya salah, mau menyadarkan ketika gurunya terjatuh kepada kesalahan. Ini kenikmatan, ini nikmat yang besar. Wa yursiduhu ila shawab, dan ada di antara mereka yang mengarahkan dia untuk menuju kepada kebenaran. Nikmat di antara nikmat Allah, dan ini nikmat yang besar. Di sini secara khusus kepada seorang guru. Nikmat yang besar kalau di antara muridnya ada yang mau mengingatkan dia, ada yang mau menunjukkan dia kepada yang benar. Ini nikmat yang besar secara khusus kepada guru dan secara umum kepada setiap muslim. Nikmat yang besar ketika dia tersalah, terjatuh kepada kesalahan, kemudian ada orang yang mengingatkan dia, ada orang yang menasehatinya, ada orang yang membimbingnya, ada orang yang menunjukkan kesalahannya. Itu nikmat. Kenapa dikatakan nikmat? Liyazula istimraruhu ala jahlihi. Agar supaya hilang terus menerusnya dia di atas kebodohannya, ketidaktahuannya. Kenapa? Karena tidak tahu, akhirnya dia salah. Karena tidak tahu, akhirnya terjatuh kepada kesalahan atau penyimpangan. Maka ketika ada yang mengingatkan, oh itu menyimpang, yang benar demikian, oh itu salah, yang benar demikian, itu nikmat. Secara khusus kepada guru dan secara umum kepada setiap muslim. Nikmat ketika ada yang mau mengingatkan dirinya, supaya dirinya tidak terus menerus di atas penyimpangan atau di atas kebodohan. Maka seharusnya kalau seseorang, kalau kita, ada orang yang mau mengingatkan kekurangan dan kesalahan kita, seharusnya kita berterima kasih. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah, jazakallah khaira, telah mengingatkan kesalahan saya, telah menunjukkan kekurangan saya. Seharusnya bersyukur, bukan malah membela diri, atau bukan malah merasa benar, tapi seharusnya apa? Bersyukur, berterima kasih ada orang yang mengingatkan dia. Fahada yahtaju ila syukrin lillah ta'ala. Maka ini, yaitu apa? Diingatkan dari kebodohan, diingatkan dari kesalahan, ditunjukkan kepada kebenaran, ini membutuhkan syukur kepada Allah, mengharuskan seorang berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah saya diingatkan, alhamdulillah saya ditunjukkan kepada yang benar. Bersyukur kepada Allah yang pertama, karena Allah yang menghendaki. Summa ila syukrin man ajrallahu al-huda ala yadaihi. Kemudian bersyukur, berterima kasih kepada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan petunjuk, memberikan petunjuk di atas kedua tangannya. Pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua bersyukur kepada orang yang sudah mau mengingatkan, bersyukur kepada orang yang sudah mau meluruskan. Berterima kasih, terima kasih, jazakallahu khairan. Antum sudah mengingatkan saya, antum sudah meluruskan kesalahan saya. Jazakallahu khairal jazak. Seharusnya seperti itu. Berterima kasih. Muta'alliman kana au ghairahu. Baik yang mengingatkan, yang meluruskan itu seorang santri, seorang murid, atau selainnya, atau temannya, atau anaknya, atau istrinya, atau yang lainnya. Berterima kasih kepadanya yang sudah apa? Mengingatkan dia, meluruskan kesalahannya, menunjukkan kepada kebenaran. Dan ini mau kembali kepada kebenaran, bersyukur ketika diingatkan, ini membutuhkan perjuangan, membutuhkan ijtihad wal jihad, membutuhkan kesungguhan dan perjuangan. Ya, semoga Allah memasukkan kita termasuk mereka, orang-orang yang mau diingatkan, yang mau diluruskan, menerima nasihat dan kembali dari kesalahan menuju kepada kebenaran. Jangan sampai gengsi menjadikan seseorang at-tamadi alal batil, terus menerus di atas kebatilan. Kenapa? Gengsi. Kamu baru santri kemarin sore aja sudah mengingatkan. Kamu anak mau baru belajar saja sudah mengingatkan orang tua. Kenapa? Gengsi. Malu kalau mengambil apa? Nasihat dari orang yang lebih kecil atau orang yang di bawahnya. Setelah itu masuk kepada berikutnya. Karena gengsi, cari-cari alasan, cari-cari dalih untuk membenarkan perbuatannya. Sungguh sifat yang seperti itu adalah sifat yang sangat tercela. Nasallallahu salam alafiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mau kembali dari kesalahan menuju kebenaran, karena kita menyadari bahwa kita adalah orang yang lemah, banyak kekurangan dan kesalahan. Dan kita berterima kasih, bersyukur kepada orang-orang yang mau meluruskan dan mengingatkan kesalahan-kesalahan kita. Subhanahu أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضل بارك الله فيكم